Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina. Ma yahdillah falamudillalah. Wa ma yudlilhu falahadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله بركاته الإمام ابن القيم رحمه الله وجرت سنة الله سبحانه في خلقه أنه عند ظهور الزنا يغضب الله سبحانه ويشتد غضبه فلا بد أن يؤثر غضبه في الأرض عقوبة. كذا الإمام ذو القيم رحمه الله telah berjalan سنة الله terhadap makhluknya ketika tampak perzinahan di muka bumi, menyebar perzinahan di mana-mana, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan murka dan semakin murka. Walaburannya sirqatabu filar, dan pasti ada pengaruhnya kemurkaan Allah di muka bumi ini. Qala Abdullah bin Mas'ud, berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, ma zahara riba wa zina fi qaryatin illa dinallah bihalakiha. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala, tidaklah muncul satu riba atau perzinahan di muka bumi, suatu tempat, suatu daerah, suatu negeri, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengizinkan pada malaikat untuk menghancurkan tempat tersebut. Warabadu ahbar bani Israel ibnahu yagmizu imra'atan faqala mahlan ya bunai fasuri al-ab عن سرير فانقطع نخاعه وأسقط امرأته وقيل له هكذا غضبك لي لا يكن في جنسك خير أبدا. Pada suatu hari ulama Bani Israel, pendetanya atau kiainya atau ulamanya Bani Israel Yahudi, melihat anaknya bercanda, bercumbu dengan seorang wanita, maka pendeta tersebut atau rahib tersebut menegur anaknya, pelan-pelan wahai anakku. Fasuri al-ab an saririhi fangkata nukha'o wa asqatit imra'atuh. Maka ayahnya jatuh dari ranjangnya dan terkilir lehernya sehingga menimpa anak perempuannya. Waqilalahu, kemudian dikatakan kepadanya, hakadha ghadabukali, demikianlah murka engkau ya Allah terhadap diriku. Kontan, langsung dibayar. Ketika seorang anak dan ayahnya diam, tidak menegur, ya padahal anaknya bermaksiat pada Allah, tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, maka langsung dihukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khassa subhanahu hadda zina min bainal hudud bi thalath khasa'is. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengkhususkan haddu zina, balasan zina, ada tiga kekhususan. Aduhal qatlu, pembunuhan. Fi bi asna'il qitlat, dengan pembunuhan yang paling buruk. Wa aidhu khaffafahu jam'a fi bainal uqubah 'alal badan bil jadd wa 'alal qalbi taghribi an watani sanatan. Hukuman bagi orang yang berzina itu dibunuh, dirajam. Paling ringannya diringankan yaitu dengan dicambuk atau diasingkan selama satu tahun. Diasingkan mungkin di penjara atau yang semana dengan itu selama satu tahun. Yang kedua, anau naha ibadahu an ta'khudahum bizuna ra'fatu fi dini bihaitu tamna'u min iqamatil had alaihim. فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ مِنْ رَأْفَتِهِ وَرَحْمَتِهِ بِهِمْ شَرَعَ لَهُمْ هَذِهِ الْعُقُوبَةَ فَهُوَ أَرْحَمُ مِنْكُمْ بِهِمْ وَلَمْ تَمْنَعْهُ رَحْمَتُهُ مِنْ أَمْرِ بِهَذِهِ الْعُقُوبَةِ فَلَا يُمْكِنُكُمْ أَنْتُمْ مَا يَقُومْ بِقُلُوبِكُمْ مِنَ الرَّأْفَةِ مِنْ إِقَامَةِ أَمْرِهِ. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala melarang kepada hamba-hambanya jangan sampai kasihan ya terhadap para pezina di dalam agamanya, sehingga karena sayang atau enggak enakan sehingga tidak ditegakkan had, harusnya dihukum, tetapi karena enggak enak ya, karena enggak tega, akhirnya yang harusnya dihukum tetapi tidak dihukum. Fa'innahu subhana, karena Allah saja subhanahu wa ta'ala memiliki sifat rahmat, kasih sayang. Tetapi di sisi yang lain Allah juga apa? Mensyariatkan kepada mereka untuk dicambuk atau dirajam. Dan Allah lebih sayang kepada hambanya dibandingkan kalian. Walam tamnahu rahmatuh, rahmat Allah, kasih sayang Allah tidak mencegah dari siksaan ini. Artinya Allah Maha mengetahui. Wala yamnaukum antum ma yaqum biqulubikum min ar-ra'fa min qamati amrihi, sehingga jangan sampai karena canggung atau khawatir atau enggak enakan, akhirnya apa? Tidak dihukum dengan hukuman yang setimpal. Wa hadza wa in kana 'aman fi sa'ir hudud. Yang demikian itu walaupun sifatnya umum pada setiap hukuman yang berlaku, yang ada dari kriminal-kriminal yang ada. Akan tapi kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah, kenapa permasalahan zina disebutkan secara khusus? Lisyidatil haja ila zikri, karena memang sangat butuh disebutkan penyebutannya. Fainan nas la yajiduna fi qulubi min al-ghidha wal-qaswa ala zani ma yajiduna ala sariq wal-qadhi wa syarib al-khamr. Manusia, mereka di dalam hati mereka enggak ada bentuk kekerasan terhadap para pezina. Berbeda di dalam menghukumi para pencuri atau menuduh orang tanpa bukti dengan tuduhan yang buruk berzina atau yang semisalnya, atau minum khamr. Itu biasanya keras di dalam hal itu. Tapi masalah zina mereka kadang lebih menyayangi. Oh, itu suka sama suka katanya. Fakulum tarhamu zani aksar mimma tarhamu ghair min arbabil jara'im. Walwaki' syahidun bidhalik. Dengan alasan saling cinta, saling suka, udah jangan dihukum katanya. Ya, padahal tidak seperti itu. Tetap yang namanya zina adalah zina. Mau disuka sama suka atau tidak atau bagaimana, tetap itu dilarang oleh Allah. Dan Allah memberikan hukuman kepada mereka dengan hukuman yang ada. Dan juga dilarang mereka, dilarang jangan sampai baperan, bawa perasaan, ya, sehingga menghapus hukuman Allah gara-gara salah penempatan. Yang namanya zina adalah zina, ya, bukan masalah saling cinta, saling sayang, bukan. Ini masalahnya sudah melanggar syariat Allah Azza wa Jal. Wa sabab hadhi rahmah, sebab rahmat ini yang ada, kasih sayang ini, an hadza dzambun yaqamu al asyraf wal awsat wal ardal. Dosa ini, dosa zina ini, itu terlihat nampak terjadi baik di kalangan orang yang mulia atau pertengahan atau orang-orang yang rendahan. Wa bin nufus aqwa dawa'i ilai wal musyarif fi katsirun. Sedangkan jiwa, nah, di dalam hati ini, dalam jiwa ini selalu mengajak kepadanya, ingin berserikat di dalam masalah itu. Na'udzubillah, wa aktsaru asbabil 'ishq, penyebab besarnya adalah al-'ishqu, cinta, pacaran dan yang semisalnya. Wal qulubu, sedangkan jiwa ini, majbulatun ala rahmatil 'ashiq. Biasanya jiwa manusia ini, nah, ketika melihat dua orang yang saling berkasih sayang, terbawa dengan kondisi yang ada. Wa kathirun minan nas ya'udu musa'adatu ta'atan wa qurbah. Sedangkan salah kaprahnya ketika dia menganggap menolong orang yang sedang jatuh cinta ini dianggap sebagai bentuk ketaatan pada Allah, padahal dia sedang bermaksiat pada Allah, padahal dia sedang melanggar batasan-batasan Allah. وإن كانت صورة المعشوقة محرمة عليهم ولا تستنكر هذا الأمر. Padahal bentuk gambar orang yang dicintainya haram, tidak boleh. Ya, dia hadirkan di dalam hatinya. Wala tastankir hadzal amr, dan tidak ada seorang pun yang mengingkari permasalahan ini. Fa inna mustaqirun 'inda man syaa Allah min asbahil an'am. Walaqad huqiya lana min dhalika syai'un katsir akthar min naqisil 'uqul wal adyan kal khuddam wan nisaa. Karena yang namanya saling cinta sudah terpatri di dalam sanubari hamba-hambanya. Nah, bahkan seluruh makhluk Allah berikan rasa cinta. Pada al-an'am demikian pula. Pada hewan, binatang, ternak. Ada saling cinta satu dengan yang lainnya. Dan ini banyak sekali. Ya, orang-orang yang terjerumus atau makhluk yang terjerumus padanya. Dan kebanyakan manusia, di kalangan manusia, yang terjerumus kepada hal-hal yang seperti ini adalah yang kurang akalnya dan agamanya. Kal khuddam wan nisa, seperti para pembantu dan para wanita. Para pembantu dan para wanita. Wa idzan fa inna hadza dhanbun ghaliban ma yaqa'u ma'a taradhi min al-janibain. Ditambah daripada itu, dosa ini, dosa zina, itu terjadi ketika gayung bersambut. Terjadi ketika apa? Gayung bersambut antara laki dengan perempuan. Awal muawal, asal muasal, ngegodain, kirim salam, assalamualaikum, dijawab karena ada gayung bersambut. Kalau bertepuk sebelah tangan nggak akan bisa. Kalau bertepuk sebelah tangan nggak akan bisa. Tapi kalau sudah ada gayung bersambut, ah ini akan mudah melakukan perzinahan. Naudzubillah. Kalau sudah ada apa, gayung bersambut di situ. Tapi kalau bertepuk sebelah tangan, nggak akan bisa. Ya, yang satu suka, yang satu nggak suka, nggak bisa, nggak nyambung. Yang satu suka, yang satu nyambut. Eh, Kang, ke mana? Ah, Neng, permisi, cina. Mangga. Ngaleut heula. Ngopi dulu, kata. Ngobrol. Ah, so, masuk gayung bersambut. Tapi kalau assalamualaikum, cemberut, ya ini kan bertepuk sebelah tangan. Ah, enggak ada. Ini enggak akan bisa. Ya. Ini Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan seperti itu. Perzinahan itu terjadi ketika apa? Saling ridho antara satu dengan yang lainnya. Gayung bersambut. Ya. Wala yaqa'u fi min al-'udwan wadh-dhulm wal-ightisam ma tanfiru an-nufus minhu. Maka tidak akan terjadi perzinahan ini kepada dua pasangan yang saling bermusuhan. Dua pasangan yang saling menzalimi satu dengan yang lainnya. Saling menyakitkan satu dengan yang lainnya akan lari. Wah, saya sudah disakiti, kecewa. Ah, nggak mau ah, karena kecewa. Nah, musuh dianggapnya, ya, karena lawan dari cinta itu apa? Permusuhan. Ya, lawan dari suka, tidak suka, benci. Sebenarnya itu. Sedangkan benci dan cinta. Cinta dan benci adalah di tangan Allah. Seorang mencintai, seorang dicintai. Siapa yang atur? Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana seorang akan dicintai oleh Allah dan dicintai oleh makhluknya? Minta kepada Allah. Bukan minta kepada makhluk. Kasih sayang ini, baik itu zina, pacaran, dan yang semisalnya, tidak akan terjadi pada apa? Dua pasangan yang saling membenci. Kalau sudah benci, kalau sudah permusuhan, enggak akan nyambung. Enggak akan nyambung. Tapi kalau sudah gayung bersambut, saling ridha, saling suka, saling cinta, disambut, maka apa? Akan masuklah perzinahan di situ. Kecuali dia langsung nikah. Ya, langsung nikah ya sudah. Nah, tapi di situ ada permusuhan, ada kezaliman, penindasan, enggak akan suka selama-lamanya dan akan lari. Akan berbeda kutubnya. Ditambah fi syahwatun ghalibatun lahu fayusawwiru yusawwiru dhalika nafsi wa taqum biha rahmatun tamna iqamatul had. Pada perzinahan ini ada syahwat secara keseluruhan, secara keumuman, sehingga dia bisa menggambarkan terhadap dirinya, ya, dan dengan kecintaan tersebut itulah digambarkan kasih sayang. Kecintaan, kasih sayang yang akhirnya apa? Tidak bisa menegakkan hukum Allah di dalam masalah hal ini. Kok bisa? Ya memang bisa. Kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah, wa hadza kullu min dha'fil iman. Seluruhnya ini terjadi karena imannya lemah. Na'udzubillah. Wa kamalul iman, dan sempurnanya iman, an taquma bi quwwatin yuqimu biha amrallah. Kekuatan iman itu adalah an taquma bi quwwah. Engkau menjalankannya dengan kekuatan. Yuqimu biha amrallah. Dengan kekuatan tersebut engkau bisa menegakkan perintah Allah. Wa rahmatun yarhamu bihal mahdud. Dan memiliki rahmat, kasih sayang. 6. Dengan rahmat tersebut akan menyayangi yang lainnya. Wa yakunu muwafiqan li rabbi ta'ala fi amri wa rahmati. Sehingga maka dia akan mencocoki Allah subhanahu wa ta'ala di dalam perintah dan rahmatnya. Alasan yang ketiga, dikhususkan penyebutan haddu zina, hukuman perzinahan dengan had, hukuman. Alasan yang ketiga ada kekhususan, yaitu anna subhanahu wa amar ayyakun hadduhuma bimasyar minal mu'minin. Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan hukuman had, baik itu dicambuk maupun itu dirajam, harus disaksikan oleh kaum muslimin, harus disaksikan oleh orang-orang yang beriman. Wala yakunu fi khalwatin baitu la yarahuma ahadun. Penegakan had, cambukan atau rajaman, enggak boleh sembunyi-sembunyi. Harus dilihat oleh orang. Harus nampak, semuanya melihat. Wa dzalika ablaghu fi maslahatil had wa hikmatiz zajr. Yang demikian kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah akan lebih mengena di dalam masalah hukuman dan hikmah dari hukuman itu sendiri. Wa'adu zinal mu'asan mushtaq min uqubatillah ta'ala liqawmi Lut bilqadhu bilhijarah. Sedangkan kata Ibnu Qayyim rahimahullah, batasan hukuman bagi seorang laki-laki atau perempuan yang sudah menikah kemudian dia berzina adalah dengan dilempar dengan batu, sebagaimana hukuman kaum Lut, LGBT, Lutiyah, dilempar oleh Allah hijaratan minas sama, bebatuan dari langit. Bebatuan dari langit dilempar ya kepada kaum Lut. Ini sama yang muhsan, muhsan itu yang sudah menikah, baik itu laki-laki maupun perempuan, berzina maka dilempar dengan batu. Alasannya apa? Alasannya yang demikian itu lishtirak zina wal lut fil fuhush. LGBT dan perzinahan sama-sama mengandung perbuatan yang keji. Ini pertama. Semuanya keji, mau LGBT mau zina keji. Fahishah. Alasan yang kedua, wa bi kulli minhum fasadun yunaqidhu hikmatallah fi khalqi wa amrih. Kedua-duanya adalah kerusakan yang bertentangan dengan hikmah Allah di dalam penciptaan dan perintah. Kemudian alasan yang berikutnya, fa inna fil liwat minal mafasid mayafutul hasr wa ti'dad. Kerusakan-kerusakan LGBT itu terjadi mayafutul hasr wa ti'dad. Tidak mungkin lagi dihitung. Artinya sangat banyak, sangat banyak. Wala an yuqtal al maf'ul bi khairan min an yu'ta. Korbannya kalau dihukum, dibunuh korbannya itu lebih baik daripada didatangkan, disidang dan lain sebagainya. Korbannya itu korbannya, apalagi pelakunya. Wa inna yusidu fasadan la yurja lahu ba'dahu salahun abada. Karena yang demikian itu adalah kerusakan yang tidak bisa diharapkan lagi kebaikannya selama-lamanya. Wa yadhhabu khairu kulluh. Maka akan hilang segala bentuk kebaikannya. Wa tamussul ardu ma'al haya' min wajhi. Maka bumi pun menyedot air kehidupan, air rasa malu dari wajahnya. Artinya dia tidak memiliki rasa malu lagi. Wala yastahi ba'da dzalik min Allah la wala min khalqih. Maka dia pun tidak akan malu dari Allah dan dia pun tidak akan malu dari makhluknya sedikit pun. Wa ta'malu fi qalbi ruhi nutfatul fa'il ma ya'malu sum fil badan. Bahkan kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah, merasuk di dalam jiwanya dan ruhnya setetes dari perbuatan LGBT atau perzinahan yang itu adalah fahisyah, merasuk menyebar sebagaimana racun menyebar di dalam tubuhnya, sudah terpengaruh. Kalau sudah merasuk dalam tubuh bagaimana? Kan berat. Nah, baik LGBT maupun perzinahan. Ya, diruqyah bisa diruqyah tapi terus harus continue. Ya, diawasi kejiwaannya. Jangan sampai sendirian terus, ngelamun terus. Atau dengan lewat HP, Ini berbahaya juga. Ya. Nah, artinya kalau seandainya dia sudah terkena kecanduan, ini juga repot, berbahaya. Kadang dibekam juga bisa. Tanggal-tanggal sunnah dibekam. Titik-titik sunnah dibekam, dikeluarkan. Karena sudah merasuk di dalam darahnya. Seperti racun yang sudah merasuk ke dalam seluruh tubuhnya. Dikeluarkan kotoran-kotoran badannya. Nah, baik itu diruqyah maupun dibekam atau dengan nah, banyak beramal saleh atau berdoa ataupun itu berinfak, bersedekah atau yang lainnya. Nah, ada pertanyaan, lah bagaimana dengan korbannya? Apakah korbannya masuk surga atau bagaimana? Kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah, aku mendengar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah meriwayatkan keduanya. Ya, ada yang mengatakan masuk surga. Kenapa masuk surga? Karena perbuatan zina. Zina itu keluar dari Islam atau masih Muslim? Masih Muslim. Tidak keluar dari Islam. Ya. Nah, adapun dia disiksa, itu urusan Allah. Itu haknya Allah. Kalau Allah nah, berkehendak, maka Allah akan siksa dia. Ya, itu adalah masyiatullah. Kehendak Allah, kuasa Allah. Kita tidak ada ikut campur di situ sedikit pun. Sehingga diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau dia bertaubat. Dengan taubatan nasuha. Seperti apa? Imra'atul Ghamidiyah. Seorang wanita Ghamidiyah yang mengaku datang ujuk-ujuk kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, aku telah melakukan ini. Kemudian disiapkan dan dirajam. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, kalau seandainya tobatnya wanita ini dibagi-bagikan kepada penduduk Madinah, maka cukup. Tobatnya itu cukup. Terbagi, sempurna. Ya, mencukupi penduduk Madinah. Syekhul Islam menyebutkan di antara pendapat orang yang pendapat yang mengatakan tidak masuk surga, mereka berdalil la yadkhul janna waladuz zina, tidak akan masuk surga anak zina. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, apabila anak zina ini saja tidak masuk surga, apalagi pelakunya. Padahal anak zina ini apa tidak punya dosa. Wala taziru waziratun wizra ukhra, seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Ya masing-masing nanggung dosanya. Ya. Lebih-lebih pelakunya. Walakin madhanatu kulli syarr wa khabith. Dia adalah sebab musababnya. Tempatnya, sarangnya, gembongnya. Maka dia lebih berhak untuk disiksa. Dan sudah merasuk ke dalam dirinya setetes dari keburukan, kejelekan. Wa idza kana al-jasadul ladzi tarabba 'alal haram an-naru aula bih. Adapun mereka-mereka yang biasa terdidik dengan hal yang haram, maka api neraka lebih berhak baginya. Wa kaifa bil jasadil makhluq minan nutfal haram, lebih-lebih bagaimana dengan jasad yang keluar terlahir dari nutfah yang haram. Qalu, mereka katakan wal maf'ul bih syarrun min waladi zina. Maf'ul bih, korbannya lebih jahat, lebih buruk daripada anak zina. Wa akhza wa akhbath wa awqah. Nah, lebih jahat, lebih buruk, dan dia lebih berhak untuk tidak diberikan taufik kepada kebaikan. Ini pendapat, ada pendapat. Sehingga ada penghalang antara dia dengan Allah. Setiap kali dia beramal saleh, akan rusak. Wa qala antara man kana kadzalik fi sigari illa wa huwa fi kabir syarrin min makan. Dan sedikit sekali orang yang dari kecilnya buruk, ya melainkan besarnya akan lebih buruk. Sedikit yang bertambah baik sedikit. Wala yuwafaqu li'ilmin nafi', dan dia tidak diberikan taufik untuk memiliki ilmu yang bermanfaat, amalan saleh, wala taubatun nasuha. Ini pendapat. Pendapat yang kedua. Yang pertama apa tadi? Hah? Dia masuk surga. Karena apa? Taruhlah kalau seandainya masuk neraka, itu pun tidak kekal. Tidak kekal di dalam api neraka. Pendapat yang kedua, dia tidak masuk surga. Ya. Wa tahqiqu fi hadzal mas'alah. Yang benar di dalam masalah ini, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, in tabal mubtala bi hadzal bala wa anaba. Kalau seandainya orang tersebut bertaubat kepada Allah dan kembali kepada Allah dan diberikan taubatan nasuha, amalan saleh, wa kana fi kibarihi khairan min fi sigharih, dan masa tuanya lebih baik daripada masa mudanya, wa badala sayyiati hasanatin, kemudian dia ganti keburukan dengan kebaikan-kebaikan, amal saleh, wa ghazala ardhalik bi anwa'i ta'at wal qurbat, wa ghadda basar wa hafiza farja min al mahramat, kemudian dia cuci keburukannya dengan ketaatan dan kurubat, dan dia menundukkan pandangannya, menjaga kemaluannya dari yang haram, dari perkara yang haram. Wa sadaqallah fi muamalatih, dan dia telah jujur di dalam muamalahnya. Fahadha maghfurun lah, kata Ibnul Qayyim rahimahullah, orang yang jenis seperti ini akan diampuni. Perhatikan, ini tahqiq. Apa artinya tahqiq? Yang benar. Biasanya para ulama menyebutkan apa? Sekian pendapat. Pendapat A, pendapat B, pendapat C. Yang benar ini. Itu namanya tahqiq. Yang rajih, yang kuat. Yang hak. Apa bahasa Indonesianya apa? Hah? Kesimpulan. Kesimpulan yang hak, yang benar. Bukan kesimpulan yang kosong. Ini tahqiq namanya. Ini biasa Ibnul Qayyim atau Syekhul Islam atau a'immah yang lainnya di dalam fikih akidah atau yang lainnya dari khilaf disebutkan dulu pendapat-pendapat, kemudian wa tahqiq, kesimpulan yang hak, yang benar, tentunya versi penulis. Tentunya versi penulis menurut Ibnul Qayyim rahimahullah di sini. Karena beliau yang berbicara. Wa wa min ahlil jannah. Kalau dia sudah benar taubatnya, apa yang tadi disebutkan di atas, maka dia diampuni oleh Allah dan dia masuk surga. Perempuan pezina saja ngasih air ke mana, ke manusia apa ke hewan? Hewan-hewan baik apa hewan ngeganggu tuh? Ganggu, guguk. Ya, ganggu gigit orang. Dikasih air, masuk surga dia. Coba lihat, ngasih air ke hewan. Lah ini ngasih air ke santri gimana? Ngasih air ke ikhwan. Ngasih air ke penuntut ilmu. Lebih-lebih. pahalanya besar. Cuman air tok. Ke hewan aja dia bisa masuk surga. Hah? Lebih-lebih kepada para penuntut ilmu. Talibul ilm, santri. Atau yang mengajarkan santri. Lebih besar lagi pahalanya. Dia baru ngasih air ke hewan. Masuk surga. So, cuman air, air. Padahal dia wanita apa? Pezina. Diampuni oleh Allah. Ya. Ini kata Ibnu Al-Qayyim wa tahqiq. Yang benar dalam masalah ini. Dan dia akan masuk surga kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Alasan yang lainnya apa? Fa inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan masuk akan mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Fa idza kana at-taubatu tamhu kulla dzambin. Maka apabila yang namanya taubat itu akan menghapus segala dosa. Atau syirik billah. Sampai perbuatan syirik kepada Allah. Wa qatala anbiya'i wa awliya'i. Dan dia membunuh para anbiya dan wali-wali Allah. Wa sahir wa sihir wal kubur ghir dhalik. Wa la taqsur an mahwi hadha dhamba. Nah, maka apabila yang namanya taubat itu bisa menghapus semua dosa. Sampai syirik. Orang melakukan syirik, dia bertaubat kepada Allah, diampuni enggak? Diampuni. Ya. Wa qatala anbiya, atau dia membunuh para anbiya, dia bertaubat, maka diampuni. Dia membunuh wali-wali Allah. Dia bertaubat, maka Allah ampuni dosanya. Kemudian dia apa? Melakukan sihir, kufur dan yang lain sebagainya. Maka tetap diampuni oleh Allah. Berarti ini Pak, apa? Pelaku dosa besar tahtal masyiah. Di bawah kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, Allah ampuni dia. Kalau Allah berkehendak, Allah siksa dia. Ini pelaku dosa besar. Wa qad istaqarrat hikmatullah ta'ala bi 'adlan wa fadla. Telah tetap hikmah Allah secara adil pada hambanya. Bagi mereka yang bertobat dari segala dosa. Seperti orang yang tidak memiliki dosa. Bersih lagi. At-ta'ibu minaz dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang sudah bertobat dari dosa. Seperti tidak ada dosanya lagi. Terhapus dosa-dosanya. Wa qadha min Allah subhanahu liman taba min asyri wa qatl nafs wa zina anna yubadilu sayyiati hasanat wa hadha hukmun am li kulli tabin min kulli dhanbin. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjamin, perhatikan, sudah menjamin, telah menjamin siapa saja yang bertobat dari kesyirikan, membunuh jiwa, berzina, maka dia bertobat dengan taubatan nasuha, maka Allah ganti keburukannya menjadi kebaikan. Dan hukum ini, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, hukum ini berlaku untuk semua dosa. Hukum ini, kata Ibnu Qayyim, berlaku untuk semua dosa. Oh, fulan banyak dosanya, catat ah, katanya. Ada nih PDF-nya. Menyatat kesalahan orang lain. Udah taubat belum? Kalau belum ya. Kalau dia sudah taubat, dihapus tuh. Nah, kesalahan-kesalahannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul, katakanlah, ya ibadi wa ya hamba-hambaku, alladzina asrafu 'ala anfusihim, yang mana mereka berlebihan, melampaui batas terhadap diri mereka sendiri." La taqnatum rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa seluruhnya. Innal ghafurur rahim. Sungguhnya dialah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wala yakhruj min hadzal 'umum dzambun wahidun. Tidak keluar dari keumuman ini satu dosa. Walakin hadza fi haqqi taibin khassah. Akan tapi hal ini hanya berlaku bagi mereka-mereka yang bertaubat secara khusus. Kalau dia bertaubat maka diterima taubatnya. Kalau dia tidak bertaubat, ya belum selesai. Ya, belum selesai. Harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun korbannya, kalau seandainya masa tuanya lebih buruk daripada masa mudanya, maka dia tidak diberikan taufik oleh Allah di dalam bertaubat, taubatan nasuha. Dan dia tidak bisa mengejar keburukannya kepada kebaikannya. Tidak bisa menghidupkan yang sebelumnya sudah mati. Tidak bisa menggantikan keburukannya dengan kebaikan. Fa'ala ba'idun an yuwaffaq indal mamat. Orang seperti ini tidak diberikan taufik oleh Allah ketika sakaratul maut. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Naam. Orang seperti ini tidak diberikan taufik ketika sakaratul maut. Li khatimatin yadkhulu biha al-jannah. Untuk penutup kematian sehingga dia bisa masuk surga. Tidak bisa. Kenapa? Uqubatan lahu ala amal. Sebagai siksaan dari Allah terhadap amalannya. Fa inna Allah subhanahu wa aqiba ala sayyi'ah bi sayyi'atin ukhra. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menghukum seorang hamba dengan keburukan, melahirkan keburukan yang lainnya. Misalkan dia minum khamr. Kalau enggak taubat, benar-benar taubat, dia akan berbuat dosa yang lainnya. Habis minum khamr, zina. Habis zina, membunuh. Tapi kalau dia taubat, Allah hapus itu semua. Beda, taubatan nasuha itu ada cirinya. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan di sini, di antara ciri taubatan nasuha apa? Hah? Dia diberikan taufik lebih baik daripada yang sebelumnya. Ngaca. Untuk diri kita ngaca dulu. Ya, ketika kita banyak dosa, berbuat dosa kemaksiatan dan lain sebagainya, apakah masa lalu kita sudah diampuni atau belum? Keadaan lebih baik atau tidak? Dilihat masa tuanya lebih baik atau semakin buruk. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, kalau masa tuanya ini lebih buruk daripada masa mudanya, maka orang yang seperti ini tidak diberikan taufik oleh Allah di dalam taubatan nasuha. Tidak diberikan taufik oleh Allah di dalam beramal saleh. Dan juga kata Ibnul Qayyim rahimahullah, orang seperti ini tidak bisa menjangkau atau menebus dari ketinggalan-ketinggalan yang lalu. Gak bisa. Dan juga tidak bisa menggantikan keburukannya dengan kebaikan. Maka orang seperti ini kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, fa'adha ba'idun an yuwaffaq indal mamat. Orang seperti ini sangat jauh untuk diberikan taufik ketika sakaratul maut, kematian. Ya, susah diberikan taufik. Yang harusnya apa? Dia ada pengaruhnya, taubatnya, amalan soleh ada. Lebih baik lagi. Kok ini malah lebih buruk? Kok ini malah lebih terjerumus? Lebih hancur daripada yang sebelumnya? Itu ciri dan tanda. Diberikan ciri oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, tandanya seperti itu. Ada cirinya. Masa tuanya harus lebih baik daripada masa muda yang sebelumnya. sehingga dia pun apa? Diberikan taufik oleh Allah untuk apa? Beramal saleh, bertaubat dan mengejar kekurangan yang sebelumnya, yang telah lalu dikejar. Dan dia menggantikan keburukan yang lalu dengan kebaikan-kebaikan yang ada. Kalau tidak seperti itu, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, fahadza ba'idun, jauh. Ya, jauh yang seperti ini. Kalau dia enggak ada perubahan, orang ini jauh dari kebaikan. Tidak diberikan taufik oleh Allah ketika sakaratul maut. Karena enggak ada perubahan. Hah? Masa tuanya semakin jahat, masa tuanya semakin menindas orang lain, masa tuanya semakin sombong, masa tuanya semakin menzalimi yang lain. Yang seharusnya sudah tua itu apa? Banyak memaafkan. Sudah tua, mau ngapain? Apa yang mau dia kasuskan lagi? Sudah tua sudah. Lepasin sudah. Hah? Enggak, anda tahan nih. Ente punya kasus semana? Ente. Kabeh. Akhirnya dia pusing sendiri. Sudah, maafkan semua. Ini mah enggak, ditahan. Akhirnya penyakit, stroke. Masya Allah. Hah? Sudah, apa gunanya? Lepaskan semua, bebaskan. Hah? Maafkan semuanya. Cukup. Enggak perlu perhitungan lagi. Hah? Allahu Akbar. Ini qarinah, ini ciri dan tanda. Diberikan ciri oleh siapa? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Bukan memvonis, bukan. Ini cuma ciri. Semuanya juga ada ciri dan tanda, ada qarinah ke situ. Bukan memvonis, bukan. Semua ada ciri tanda. Ya, tandanya tadi Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan seperti itu. Nah, karena yang namanya kebaikan akan melahirkan kebaikan. Yang namanya keburukan akan melahirkan keburukan. Waliyadzubillah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Fadlu wa barakatuh.